Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa in astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa imanan wa 'amalan salihan. Naam, alhamdulillah wa bi sanadin muttasilin ila musannif rahimahullah al-imam al-qadi al-badduddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah al-Kinani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Tadkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, dengan sanad yang bersambung kepada penulis Al-Imam Al-Qadi Badduddin Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tadkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Wasalna ila qawli musannifu rahimahullahu ta'ala Ar-Rabi ayunazzihu ilmahu an ja'lihi sullaman yutawassalu bihi ila al-a'radid dunyawiyah. Nah, setelah sebelumnya kita menjelaskan adab yang ketiga, kita masih dalam bab adabul alim ala nafsihi, yaitu adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Dan kita masuk kepada fasal pertama, yaitu fi adabihi fi nafsihi, yaitu adabnya terhadap dirinya sendiri. Kita telah membahas adab yang pertama, adab yang kedua, kemudian adab yang ketiga. Sekarang kita memasuki pembahasan adab yang keempat. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala ar-rabi', adab yang keempat, ayunazzihu ilmahu an ja'lihi sullaman yutawassalu bihi ila al-aghradid dunyawiyah. Naam. Adab yang keempat yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, yang merupakan adab seorang alim terhadap dirinya sendiri, yaitu mensucikan ilmunya dari apa-apa sehingga yang menjadikan ilmunya tersebut tangga, batu loncatan untuk mendapatkan hal-hal tujuan-tujuan duniawiyah. Maka hendaknya seorang alim, seorang penuntut ilmu, talibul ilmu, talibul hadis, talibul ilmi, talibul hadis, yang mensucikan dirinya dari niat-niat, penyakit-penyakit hati yang ingin menjadikan ilmunya, yang menjadikan perjalanan menuntut ilmunya, menjadikan ilmu-ilmu yang dia dapatkan sebagai sulam, tangga, batu loncatan untuk mendapatkan hal-hal duniawiyah. Ya. Maka ini bukan masalah sebelumnya ya. Jadi kita sudah sepakat sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat ya, bahwasanya haram hukumnya ya, menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu ya, dengan mengharap duniawiyah. Dengan mengharap duniawiyah. Ini sudah tidak ada pembahasan di dalamnya. Semua orang tahu. Semua orang memahami. Para ulama, para penuntut ilmu yang mubtadi pun, yang awam pun tahu bahwasanya haram hukumnya menuntut ilmu agama mengharapkan ya, perkara-perkara dunia. Telah berlalu juga pembahasan kita. Kita sering sekali mengulang-ulang hadis di mana ada tiga orang yang pertama kali dilemparkan ke api neraka karena mereka mengharapkan duniawiyah, karena seharusnya dia meniatkan ibadah tersebut kepada Allah, namun dia meniatkan ibadah tersebut terhadap hal-hal duniawiyah. Yang pertama adalah seorang alim, ya, dia belajar ilmu, ya, kemudian dia mempelajari ilmu agar dikatakan alim, maka Allah akan melimparkannya. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukankah engkau, apa yang engkau harapkan, apa yang kau niatkan dari menuntut ilmu atau mengajar ilmu, dia mengatakan, saya mengajar ilmu karena engkau ya Allah, mengharap wajahmu. Maka Allah mengatakan, berfirman, kadabta, engkau berdusta, ya, engkau menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim, maka engkau telah mendapatkannya, engkau telah dikatakan sebagai seorang alim, maka dicuburkanlah kepada neraka. Kemudian orang yang kedua, orang yang bersedekah. Ya, kenapa engkau ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau bersedekah? Maka dijawab oleh orang tersebut, ya, saya bersedekah atas wajahmu ya Allah, mengharap wajahmu ya Allah. Maka Allah berfirman, kadabta, engkau berdusta, engkau bersedekah agar dikatakan oleh orang-orang sebagai dermawan, maka engkau telah mendapatkannya, yaitu mendapatkan julukan dermawan. Maka dilemparkanlah orang tersebut ke dalam neraka. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang berjihad. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau berjihad? Dia menjawab, saya berjihad di jalan Allah karena mengharap wajahmu, untuk meninggikan kalimatmu ya Allah. Takuna kalimatullah yal ulya, agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Maka Allah berfirman, kadabta, engkau berdusta, sesungguhnya engkau berjihad agar dikatakan sebagai pemberani. Maka dilemparkanlah orang tersebut ke dalam api neraka. Maka mereka bertiga adalah orang yang pertama kali dilemparkan kepada api neraka di akhirat, di hari akhirat kelak, yaumul qiyamah kelak. Maka hal-hal ini kita sudah berlalu pembahasannya. Kita tidak membahas hal ini. Orang yang sengaja menuntut ilmu, ya, berjihad, bersedekah, yang seharusnya diniatkan untuk mengharap wajah Allah, dia jadikan atau palingkan niatnya untuk mendapatkan hal-hal dunia, ini sudah berlalu pembahasannya. Sekarang di sini bukan itu pembahasannya. Namun mereka awalnya dia, ya, awalnya dia niat, ya, ikhlas karena Allah, saya belajar agama, ingin mengangkat kebodohan dari diri saya dan mengangkat kebodohan dari manusia. Saya belajar agama untuk menyebarkan agama Islam dan lain sebagainya. Namun di samping itu ada niat-niat lain. Apa niatnya? Yaitu dengan ilmu ini, ya, bisa saya mudah untuk mendapat kedudukan, misal. Ketika saya menuntut ilmu, mempunyai ilmu banyak, insya Allah akan dapat mudah kedudukan. Atau ketika kita menuntut ilmu, kita akan dapat mudah dengan harta yang banyak, ya, mendapat harta dengan mudah dan lain sebagainya. Maka ini yang menjadi pembahasan Ibnu Jama'ah rahimahullah pada poin yang keempat. Maka kita dapati di sini, ya, banyak orang tua yang memotivasi anaknya dengan hal-hal yang tidak tepat. Seperti, kamu masuk pondok ya nak, ya, ayo masuk pondok, belajar agama agar apa? Agar nanti bisa, ya, jadi bupati, atau bisa, agar nanti bisa jadi ustaz, agar dipandang oleh orang-orang. Nah, kamu masuk pondok ya, nanti biar gampang cari uang. Maka ini adalah hal-hal yang tercela, hal-hal yang salah. Tidak sepantasnya orang tua memotivasi anaknya untuk masuk pondok dengan cara-cara sedemikian lupa, namun dengan cara-cara yang Islami, ya, bahwasanya menuntut ilmu memiliki keutamaan yang banyak, fadilah sedemikian dan demikian, fadilah yang besar dan lain sebagainya. Maka di sini kami ulangi lagi pembahasan Ibnu Jama'ah yang keempat adalah, ketika seseorang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, ya, dan ada niat sampingan selain itu, selain niat yang ikhlas untuk mendapatkan pahala, ada niat sampingan, yaitu menjadi batu loncatan, ya, agar dia mendapat harta. Ya, di sini min jahin, kedudukan, dari kedudukan, au malin atau harta, au sum'ah atau riya, ya, dia ingin dianggap hebat, au suhroh atau popularitas, ya, biar terkenal. Ya. Saya ikhlas menuntut ilmu, namun ya, dengan menuntut ilmu ini, saya mengharapkan bisa jadi terkenal seperti Ustadz Fulan dan lain sebagainya. Maka tidak selayaknya bagi seorang penuntut ilmu. Maka telah banyak larangan-larangan para ulama salaf terhadap larangan untuk ingin terkenal. Ya. Dan banyak sekali kisah-kisah dari para ulama salaf yang membenci ketenaran. Salah satunya sebagaimana ungkapan beberapa para ulama salaf, ya, hubbud duhur yuksirud duhur. Jika engkau barang siapa yang mencintai popularitas, ingin tampil, ingin dilihat, maka yuksirud duhur, maka itu akan mematahkan punggungnya sendiri. Ya, mematahkan punggungnya sendiri. Karena akan merusak-merusak ilmunya itu, akan merusak niat-niatnya dan lain sebagainya. Maka sudah menjadi tabiat manusia, sifat manusia itu ingin terkenal. Sudah memang ada di dalam manusia itu ketika dia terkenal menjadi suatu kebanggaan dan lain sebagainya. Maka inilah yang ditekan. Ya. Tidak pantas seorang alim menuntut ilmu agar ingin terkenal. Au khidmatin, atau dia agar dia dilayani, ya, mendapat pelayanan yang lain daripada yang lain. Ya, au taqaddama ala au taqaddamu au taqaddumin ala aqranihi, atau didahulukannya dia terhadap teman-temannya atau sebayanya. Ya, seperti misal ketika ada acara misal, maka dia yang didahulukan. Monggo Bapak duduk di depan, prioritas, kursi prioritas. Ya, atau didahulukan di dalam antri dan lain sebagainya. Atau didahulukan di dalam hal-hal, ya, yang mubah memang. Maka ini hal seperti itu saja sudah tercela. Karena dia alim, yang dia didahulukan dan lain sebagainya. Monggo Pak, ambil makan dulu. Ya. Dia menuntut ilmu karena pengen seperti itu. Ini adalah perbuatannya tercela, tidak pantas. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Imam Syafi'i berkata, "Wuridtu anna al-khalqa ta'allamu hadha al-ilma 'ala alla yunsaba ilayya harfun minhu." Masya Allah, ini adalah kalimat yang sangat berharga yang keluar dari lisan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, Imam Syafi'i berkata, "Wuridtu anna al-khalqa ta'allamu hadha al-ilma." Saya berharap agar para manusia mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu agama, ala alla yunsaba ilayya harfun minhu, akan tetapi dia tidak menisbatkan satu huruf pun dari ilmu ini kepadaku. Saking Imam Syafi'i pada saat itu tidak menginginkan kepopuleran, tidak menginginkan terkenal, tidak ingin untuk menjaga niatnya. Maka Imam Syafi'i menginginkan atau berharap, berangan-angan bahwasanya dia, orang-orang belajar ilmu agama ini tanpa menasabkan ilmu tersebut kepada saya. Berkata Imam Syafi'i, hakada-hakada, berkata Imam Syafi'i, haddasan Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Maka ini hal yang dibenci oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Namun pada saat itu, tidak mungkin hal itu dilakukan. Karena apa? Ya, karena pada zaman tersebut, memang zaman-zaman di mana sanad itu penting, sanad itu diperlukan, ya, sanad ilmu itu, ya, dibutuhkan. Ketika seorang datang mengambil hadis, maka yang pertama kali ditanya, ya, utkur rijaluka, ya, sebutkan ya, perawimu anfulan anfulan anfulan, ya, maka kejelasan ya, rantai sanad itu dibutuhkan, sangat ditekankan pada saat tersebut ya, untuk menjaga otentifikasi keaslian ilmu itu pada saat tersebutnya, menghindari atau memisahkan dari hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, memisahkan dari agama-agama atau ajaran-ajaran yang tidak berasal dari Islam itu sendiri. Ya, maka ini termasuk juga anjuran untuk melihat kepada siapa kita menuntut ilmu. Ya, anjuran kepada siapa kita untuk menuntut ilmu. Kita lihat siapa yang kita jadikan guru. Apakah dia jelas tempat belajarnya? Ya, dia belajar di Madinah mungkin, atau di Mekah, atau di Mesir. Jelas dia berguru kepada siapa? Gurunya jelas juga berguru kepada siapa? Dan lain sebagainya. Maka dicek, harus dicek. Ya, tidak ujuk-ujuk ya, ada orang bersorban, membawa kitab kuning dan lain sebagainya, disuruh ceramah dan diterima apa yang dia katakan. Ya. Kalau kita saja sebagai manusia, ketika sakit, ya, memilih dokter yang terbaik untuk mengobati kita, dan tidak mau dokter yang abal-abal, ya, apalagi perkara agama. Perkara dunia saja, kesehatan jasmani, kita tidak mau seperti itu. Apalagi perkara agama yang sifatnya kekal. Ya, bekal kita nanti di hari kiamat. Bakin kekal. Bagaimana mungkin sesuatu yang kekal, kita mencari sesuatu yang kekal, ya, tidak melihat kepada siapa kita mengambilnya. Baik, maka di sini Imam Syafi'i rahimahullah berharap bahwasanya orang-orang menuntut ilmu, mengambil ilmu agama itu tidak satu pun dinasabkan, ya, dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Namun pada saat itu tidak bisa dilakukan karena pentingnya sanad. Baik, wa kadzalika yunazzihuhu 'an at-tam'i min rifqin min talabatihi bi malin aw khidmatin aw ghairihima bisabab istiwalihim 'alaihi wa taraddudihim ilaihi. Naam, wa kadzalika yunazzihu 'an at-tam'i, dan begitu pula para pelajar, para penuntut ilmu harus membersihkan dirinya, mensucikan dirinya 'an at-tam'i, ya, dari keinginan-keinginan firifkin min talabatihi bimal, agar untuk dimudahkan dalam menuntut atau mendapatkan harta-harta, au khidmatin atau pelayanan-pelayanan, au ghairihi ma bisa bagi istighalihim alaihi wa taraddudihim ilaihi, atau lain sebagainya yang berkenaan dengan hal-hal duniawi atas sebab kesibukan mereka, kesibukan dia mengajar dan menuntut ilmu, ya, dan bolak baliknya dia dalam hal tersebut. Ya. Maka ini keinginan saja itu sudah tercela. Ya, apalagi sudah niat. Maka di sini Ibnu Jama'ah menekankan lagi setelah sebelumnya ya mencela niat yang buruk, niat sampingan. Di sini lagi Ibnu Jama'ah mencela lagi ya keinginan, hanya ingin saja, enggak niat, cuma terbersit saja, ingin saja, maka ini sudah tercela, dicela oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Ya, bimarin au khidmatin. Ya, misal kita ingin, niat kita, suatu ketika kita mengajar misal, ya, tiba-tiba terbersit, ya, ingin, karena saya mengajar, saya ingin di servis, ya, dilayani. Ya, maka ini dibersihkan. Masa ustaz seperti saya tidak diantar, tidak dijemput? Ya, masa ustaz seperti saya ya, tidak diberikan minum, dilayani, diberikan makan yang bagus? Ya, maka ini adalah hal-hal yang tercela, tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pengajar, mu'alim. Nah, kana mansur la yasta'inu bi ahadin yakhtalif ilaihi fi hajatin. Ya. Selanjutnya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala membawakan sebuah asar dari Imam Mansur, yaitu Mansur Ibnu Mu'tamir ya, kunyahnya adalah Abu At-Ta'ab As-Sulami, ya, lakabnya adalah Al-Kufi, beliau berasal dari Kufa. Nah, beliau ya, dinukilkan di sini oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah, la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilaihi fi hajatin. Ibnu Jama'ah tidak meminta pertolongan sedikit pun kepada seorang pun ya, dalam menimba ilmu pada dirinya. Ketika orang tersebut menimba ilmu pada dirinya, maka Mansur di sini, Imam Mansur, tidak minta tolong sedikit pun kepada dia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, misal kita sebagai guru, kita mengajari seorang murid. Hena, karena saya telah mengajarimu, maka tolong ambilkan ya, teh misal, atau tolong kerjakan, susunkan buku-buku. Mungkin tercela. Ya. Mungkin pada saatnya tidak langsung seperti itu ya, tidak jelas, maksudnya tidak serta-merta memang menyuruh, enggak. Ya, namun ada sesuatu yang khafi di sana yang tidak terlihat. Ya, seperti kita, karena kita merasa mengajar dia, ya, maka kita seenak-enaknya menyuruh. Ya. Ya, ambilkan ini, tatakan, bersihkan rumah, bersihkan ini, tatakan baju-baju, kebutuhan-kebutuhannya, masakkan, dimasakkan dan lain sebagainya. Maka ini tercela. Adapun ketika murid tersebut yang ingin sendiri, karena memang seharusnya seorang murid itu ya, menghormati, memuliakan seorang guru. Karena gurunya telah memberikan hal terbesar dalam hidupnya. Hal terbesar dalam hidupnya adalah ilmu. Gurunya yang telah memberikan hal terbesar dalam dirinya, kepada dirinya, menghabiskan waktu untuk mengajar dirinya, maka seharusnya dia sebagai murid memuliakan gurunya. Ya, memenuhi kebutuhannya. Memberikan bantuan atau apapun yang bisa memudahkan gurunya. Ya, dirapikan tempat mengajarnya dan lain sebagainya. Maka ini salah satu bentuk yang terpuji, salah satu bentuk pemuliaan terhadap guru. Ya, adapun seorang guru, ya, jangan mengharap seperti itu. Ya, tidak pantas untuk mengharap agar dengan ilmunya diperlakukan seperti itu. Sudah, tidak usah berharap. Kalaupun dia mendapatkan ikram, pemuliaan dari murid-muridnya, maka alhamdulillah, maka itu yang seharusnya. Maka saling melengkapi. Nanti akan dibahas tentang juga adab seorang murid terhadap gurunya. Insyaallah. Maka sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru, tidak pantas sedikit pun ketika dia mengajar ilmu terhadap seseorang, mengharapkan agar orang tersebut melayaninya. Maka tidak dibenarkan. Kemudian berikutnya, waqala Sufyan ibn Uyainah, dan berkata Sufyan ibn Uyainah, kuntu qad utitu fahmal Qur'an, falamma qabiltu surra min Abi Ja'far sulibtuhu, nas'alullahu al-musamahah. Nah, selanjutnya Ibn Jama'ah membawakan riwayat dari Sufyan ibn Uyainah, sahabat Sufyan ibn Uyainah atau tabi'in. Beliau berkata, kuntu qad utitu fahmal Qur'an. Ya, aku telah diberikan kepahaman terhadap Qur'an. Aku telah memahami Al-Qur'an. Ya. Falamma qubiltu surrah, maka ketika aku menerima surrah, surrah di sini artinya adalah kantong emas. Ya, bukan artinya kantongnya saja, enggak. Maksudnya di sini menerima hadiah. Ya, min Abi Ja'far, dari Abi Ja'far. Abi Ja'far pada saat itu adalah seorang ulil amri, khalifah, seorang pemimpin. Ya. Maka ketika itu, ketika Sufyan ibn Uyainah telah diberikan pemahaman terhadap Al-Quran yang baik, kemudian dia menerima ya, hadiah pemberian dari Abu Ja'far, yaitu pada saat itu adalah khalifah, sulit betuhu. Maka ilmu itu, pemahaman Al-Quran yang telah aku pelajari, ya, hilang seketika. ya, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di sini adalah dalil atau asar yang menunjukkan bahwasanya tidak sepantasnya seorang pengajar, ya, seorang pengajar mengharapkan pemberian-pemberian hal-hal dunia dari ilmunya tersebut. Ya. Nah, maka bukan berarti ya tidak menafikan atau tidak menjelaskan bahwasanya menerima hadiah itu haram, tidak. Seseorang boleh saja menerima atau seorang alim boleh saja menerima hadiah dari khalifah, pemerintah. Namun beberapa ulama atau beberapa imam salaf membencinya. Karena apa? Karena hadiah dari khalifah ya akan membuat dirinya tidak bebas, ya, terikat dengan khalifah, merasa punya budi terhadap khalifah. Sehingga apa? Sehingga ketika khalifah meminta fatwa, ya, untuk melegalitaskan kebijakannya, maka dia akan berfatwa seperti apa yang diinginkan oleh khalifah. Seakan-akan dia akan menjual agama, karena tidak enak terhadap khalifah. Dia sudah diberikan ya, hadiah yang banyak, rumah dan lain sebagainya. Maka ketika khalifah bertanya, dia tidak ingin hati untuk menyampaikan kebenaran. Akhirnya dia tutupi kebenaran dan mencari-cari pembenaran yang lain. Ya, sehingga muncullah fatwa-fatwa yang nyeleneh. Dan ini wakil pada zaman sekarang. Didapati pada zaman sekarang ini. Ya, di mana ulama-ulama yang melegalkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan syariat. Sebagaimana beberapa waktu lalu ya, ada beberapa person atau fulan yang membuat fatwa bahwasanya boleh melegalkan penjualan miras karena diatur di usul fikih katanya. Maka ini adalah jahil. Ya, bentuk bukti nyata bahwasanya hadiah dari pemerintah atau hadiah dari khalifah bisa membuat dia menggadaikan agamanya, bermudah-mudahan terhadap agamanya, mencari pembenaran. Maka ini yang ditakutkan oleh ulama ussalaf, para imam terdahulu. Mereka tidak mengharamkan, boleh saja. Asalnya hadiah adalah halal. Asal hadiah adalah halal. Namun ketika hadiah itu diberikan terus-menerus, maka sebagai seorang manusia biasa, yang bukan malaikat dan lain sebagainya, maka dia akan merasa tidak enak, punya balas budi terhadap yang diberikan hadiah. Maka ini yang terjadi. Maka selayaknya seorang alim, ya, sebisa mungkin, jika dia mampu mempunyai pekerjaan yang cukup, penghasilan yang cukup, sebisa mungkin, jangan pernah menerima dari atau hadiah dari khalifah, pemerintah, ya ulilah dan lain sebagainya. Nah, ini akan mengubah fatwa-fatwanya, akan menjual agamanya dengan harga yang sedikit. Baik. Ya, maka di sini sebagai seorang alim ulama ya juga selain menerima hadiah dari khalifah ya, maka yang terjadi pada saat ini adalah beberapa ustaz atau pengajar ya lebih dekat terhadap ya, orang kaya, orang yang berharta daripada orang yang miskin karena mengharapkan harta dirinya. Karena orang kaya tersebut yang memberikan hadiah yang banyak terhadap dia, memberikan banyak hal terhadap dia, sehingga dia lebih memprioritaskan orang-orang kaya. Kalau Allah tidak demikian, tidak memprioritaskan orang-orang kaya, tapi dia lebih condong. Kalau ada orang kaya yang namu, dia tidak enak untuk nolak. Adapun ketika ada orang yang miskin tidak pernah mengasih hadiah kepada dia, dia enak saja untuk menolak. Karena emang ketika itu mungkin dia ada perlu, ada sesuatu, ada kebutuhan, ada hajat. Ya. Ketika orang miskin yang datang, dia gampang saja menolak. Namun ketika orang yang menerima hadiah atau memberikan dia hadiah dari orang-orang kaya, maka dia tidak enak untuk menolak. Diterimalah dia dan lain sebagainya. Maka ini saja sudah tercela. Ya. Ini saja sudah tercela. Maka sebisa mungkin kita menjauhkan diri dari harta-harta. Karena tidak ada yang selamat. Sangat sedikit orang-orang yang selamat dari fitnah harta, termasuk yang berbicara ini. Nah, ya, karena kebanyakan, ya, terlebih lagi di negeri ini, ya, mereka atau memang sebanyak atau kebanyakan penuntut ilmu memang di jalan, di perjalanan menuntut ilmunya, mereka mati-matian, bersusah payah. Para imam ketika menuntut ilmu, menuntut hadis, ya, dia menjual semua bajunya. Miskin dia. Tidak punya harta kecuali apa yang dia pakai untuk membeli kertas-kertas. Ya. Maka ketika dalam perjalanan menuntut ilmunya dia susah payah, sehingga ketika dia mendapatkan ilmu tersebut, dia mendapatkan harta, maka ini susah sekali untuk selamat, ya, karena baru saja dia mendapatkan kenikmatan yang tidak dia rasakan sebelumnya, yang sebelumnya dia selalu hidup susah. Sebagaimana juga di negeri ini, para santri kebanyakan, ya, hidup dengan keadaan yang pas-pasan. Ya, mereka di pondok makan cuma tahu tempe, ya, tidur beralaskan tikar di tanah. Dan lain sebagainya, susah menyapu, ngambil air, dan lain sebagainya. Maka ketika dia sudah menjadi alim, dipandang oleh para orang-orang, ya, diangkat kedudukannya oleh orang-orang, dan mendapatkan pemberian yang banyak, harta, maka inilah fitnah yang nyata. Terfitnahlah dia. Ya, karena sebelumnya dia tidak pernah merasakan kenikmatan seperti itu, kenikmatan harta yang banyak. Maka kita memohon kepada Allah untuk menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah seperti ini. Nah, sekali lagi kami tekankan bahwasanya janganlah kita menggantungkan diri kita terhadap harta-harta. Ya, termasuk dakwah kita. Termasuk dakwah kita sendiri. Ya. Apabila kita menggantungkan dakwah terhadap harta, maka pertama, dia tidak akan barokah. Ya, tidak akan barokah. Karena dia bergantung kepada harta. Kedua, insya Allah tidak akan berkembang. Ya. Yang ketiga, apabila harta itu tidak ada, maka berhentilah dakwanya. Karena dia tergantung terhadap harta. Ya, ingin punya pondok, dia buka donasi, dan lain sebagainya, ingin dapat harta. Ketika tidak ada donasi, tidak bisa dakwah. Maka ini tercela. Sudah, kalau mau dakwah, sudah dakwah semampunya. Dapat bantuan, alhamdulillah. Tidak dapat bantuan, selesai. Ya, maka jangan sekali-kali seorang pengajar diatur-atur oleh harta. Ya, ada orang ingin ngasih bantuan sedemikian rupa, besar sekali, tapi dengan syarat sekian, demikian, dan demikian. Ya, saya ingin seperti ini, anak saya dimasukkan di sini dan sebagainya. Tolak, tidak usah, ya. Karena ini merendahkan ilmu, bentuk merendahkan ilmu dan merendahkan ahli ilmu. Ya, diatur oleh harta. Nah, ya, maka di sini Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya ilmunya dicabut ketika dia menerima hadiah dari khalifah. Nah, dan juga terdapat beberapa asar, ya, sebagaimana Sufyan As-Sauri, asar dari Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan la yajtami'u fahmil Qur'an fi qalbin ishtaghala bi hitamid dunya abada. Ya. tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah bersatu selamanya orang yang sibuk dengan keinginan duniawi dengan pemahaman Quran. Maka seseorang yang alim terhadap Al-Quran, memahami Al-Quran, dan lain sebagainya, pasti dia tidak akan mengharapkan perihal-perihal duniawi. Dia akan jauh dari hal-hal demikian. Dan sebaliknya, orang yang menginginkan harta dunia dan sebagainya, maka pasti dia tidak akan pernah mendapatkan pemahaman terhadap Al-Quran. Begitu juga terdapat asal dari Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Law tahurat qulubana lamma sabi'tu min kalamillah." Kalau saja hati kita ini bersih, kalau saja hati kita ini suci, terbebas dari noda-noda dosa dan keinginan-keinginan terhadap dunia, lamma sabi'at min kalamillah, maka kita tidak akan pernah merasakan kenyang terhadap kalamullah. Maka ketika kita bosan dengan mendengar kalamullah, ketika kita mendengar Al-Quran kita ngantuk, datang pengajian kita ngantuk, atau kita membaca berulang-ulang susah untuk memahami, tidak ada, kita menuntut ilmu lama tidak merasa berkembang ilmu kita, dan lain sebagainya, kita menghafal Al-Quran tidak hafal-hafal, maka introspeksi diri bahwa itu semua karena dosa-dosa kita, keinginan kita terhadap dunia. Introspeksi diri, apakah niat kita untuk mengharapkan hal-hal duniawi, harta, jabatan, kedudukan dan sebagainya, atau murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, introspeksi diri. Yang kedua, senantiasa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak akan pernah seseorang sukses atau berhasil dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak akan pernah. Seorang alim yang sangat pandai sekalipun, memiliki IQ yang tinggi sekalipun, dia tidak akan menjadi seorang alim tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikannya seorang alim adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Kemudian ya, naam. Yang khamis insyaallah, poin yang kelima kita akan bahas minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini kita cukupkan sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.